Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pada pertemuan kemarin kita telah sampai pada Bad'ul Wahyi, yaitu awal muasal pertama kali diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terhenti pada tatkala Nabi SAW bertemu dengan Malaikat Jibril AS. Kita ulangi lagi pembacaan hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama baik dalam Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim. An Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat. Aisyah berkata, kita tahu Aisyah sekarang hendak bercerita tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Aisyah tidak bertemu dengan kejadian tersebut. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepada beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha mungkin belum lahir, oleh karenanya dia tentu tidak bertemu dengan kejadian ini. Akan tapi para ulama, para ahlul hadis telah sepakat kalau seorang sahabat meriwayatkan suatu hadis atau suatu peristiwa yang mereka tidak bertemu dengan peristiwa tersebut, maka dianggap hadis tersebut hadis yang sahih. Kenapa? Karena para sahabat mendengar dari sahabat yang lain. Aisyah radhiyallahu taala anha, meskipun dia tidak mendapati zaman peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sangat mungkin dia mendengar kisah tersebut dari suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah tentang turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dituturkan oleh Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shalihah fi an-naum." Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqi subhi. Wahyu pertama kali dimulai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mimpi yang benar tatkala beliau tidur, dan beliau tidaklah melihat suatu mimpi kecuali datang seperti falaqi subhi, seperti cahaya subuh yang bersinar, artinya sangat jelas dan sangat terang benderang. Jadi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya Malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan kalamullah, firman Allah Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukaddimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukaddimah yaitu perkara-perkara pembuka sebelum datang turun wahyu secara sharih dan secara tegas dan secara nyata dengan turunnya Malaikat Jibril membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang keajaiban-keajaiban, karamah-karamah yang dialami oleh Nabi sebelum turunnya Malaikat Jibril, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu memberi salam kepada beliau. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'rifu hajaran bimakata kana yusallimu alayya qabla an ub'ats." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tahu sebuah batu di Mekah memberi salam kepada saya sebelum saya diturunkan kepada saya wahyu. Ini kejadian aneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin masih kecil mendengar batu memberi salam kepada beliau. Namun beliau tidak mengerti kok beliau dengar ada batu beri salam kepada beliau. Di antara kejadian aneh juga yang beliau alami, seperti hadis satu syak sadar sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pertemuan-pertemuan yang lalu, tatkala beliau masih berumur sekitar 4 tahun, tiba-tiba datang dua malaikat, Malaikat Jibril dan salah satunya, satu malaikat yang lain, kemudian mendatangi Nabi, kemudian menelantangkan Nabi, kemudian membelah dada Nabi, mengeluarkan jantung Nabi, kemudian bersihkan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian juga yang menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tidak paham ada apa gerangan, kenapa saya mengalami hal ini. Kemudian kejadian berikutnya adalah ru'ya salihah. Ru'ya salihah artinya Rasulullah SAW mimpi, disebutkan beberapa bulan Rasulullah SAW mengalami hal ini, sekitar 6 bulan Rasulullah SAW selalu mimpi, dan mimpinya ru'ya salihah artinya mimpi tersebut benar-benar terjadi. Rasulullah SAW mimpi kemudian terjadi. Ini aneh, ini karamah. Namun masih jadi teka-teki bagi Nabi SAW, ada apa gerangan, apa yang dia alami. Ini kata para ulama merupakan mukaddimah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti tatkala datang Malaikat Jibril, beliau sudah ada sedikit persiapan untuk bertemu dengan wahyu yang akan diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril alaihi salam. Maka setelah beliau sering mimpi dan mimpi tersebut terjadi, tsumma hubbiba ilaihil khala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berkhulwat, suka menyendiri. Beliau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya agama Nabi Ibrahim dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy, namun telah terjadi kesyirikan. mereka berhaji, ya mereka juga berpuasa. Sebagaimana orang musyrikin dahulu mereka berhaji, namun di antara mereka ada yang tawaf dalam keadaan telanjang, mereka juga bertalbiyah. Namun mereka melakukan kesyirikan dan bid'ah-bid'ah, yang mengkeramatkan sebagian hewan-hewan, tidak boleh ditunggangi dan macam-macam. Dan mereka melakukan kesyirikan. Nabi SAW dan beberapa sebagian orang yang disebut dengan ala millati al-hanifiyah, yaitu mereka menjauhi, tidak suka dengan penyembahan terhadap berhala. Allah menjadikan Nabi SAW suka untuk berkhulwat, suka untuk menyendiri. Karena beliau tidak suka berkumpul dengan terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di Mekah. Penyembahan berhala, tatkala itu lagi puncak-puncak kerusakan di kota Mekah. Minum khamar tersebar, kemudian zina tersebar, kemudian musik-musikan tersebar. Banyak kerusakan terjadi, kemudian riba, kemudian yang paling parah adalah banyaknya penyembahan terhadap berhala, penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ada 360 patung berhala di Ka'bah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berkhulwat. Yakhlu bi ghar Hira. Beliau berkhulwat di gua Hira. Fa yatahannas. Yatahannas ditafsirkan oleh sebagian perawi yata'abbad, yaitu Rasulullah SAW beribadah. Berusaha mengenal Rabb-nya. Berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak suka dengan apa yang terjadi di kota Mekah. Wa huwa ta'abbud al-layaliya dzawatil 'adad, yaitu beribadah di beberapa malam hari. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Rasulullah SAW beribadah di dalam Gua Hira beberapa malam, kemudian sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu, yaitu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan, memberi makan kepada fakir miskin, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau setelah beribadah, kalau bekalnya sudah habis, disebutkan beliau tawaf di Ka'bah kemudian pulang ke rumah Khadijah. Mengambil lagi bekal untuk kembali lagi ke Gua Hira tersebut. Tsumma yarji' ila Khadijah radhiyallahu taala anha fa yatazawwadu limithliha. Kalau sudah habis bekalnya, beliau pergi Khadijah kemudian bawa lagi bekal untuk menuju ke Gua Hira. Hatta ja'ahul haq. Sampai akhirnya datanglah al-haq, kebenaran, yaitu turunnya malaikat Jibril, wa huwa fi ghar Hira, dan dia berada dalam Gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah malaikat. Para ulama mengatakan malaikat Jibril tatkala itu datang menemui Nabi dalam bentuk manusia. Karena Rasulullah SAW melihat bentuk malaikat Jibril asli dua kali, sebagaimana dalam hadis, tatkala Isra Mi'raj dan tatkala sekali bukan dalam kondisi ini. Tatkala malaikat Jibril berada di antara langit dan bumi, kemudian dia membentangkan sayapnya 600 sayap. Kalau sayapnya dibentangkan, maka cakrawala seluruh alam semesta tertutup dengan sayap malaikat Jibril alaihissalam. Adapun waktu di Gua Hira dalam bentuk seorang lelaki. Faqala Iqra, lelaki ini datang dengan tiba-tiba. Rasulullah SAW sedang bertafakur di Gua Hira, tiba-tiba dia datang tanpa perkataan, tanpa pembicaraan, tanpa mukadimah, tahu-tahu datang dengan mengagetkan dengan mengatakan Iqra, wahai Muhammad bacalah. Sebagian ulama menyebutkan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga yang lainnya bahwasanya dari riwayat menyebutkan malaikat tersebut membawa sebuah tulisan di dalam seperti tulisan yang terbuat dari dibaj, yaitu semacam kain sutra, tertulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya. 5 ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang tersebut, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Saya sama sekali tidak bisa baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minil jahd." Maka Rasulullah sallallahu kemudian dipegang oleh malaikat tersebut, orang tersebut, kemudian memeluknya, dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai susah bernapas. Thumma arsalani, kemudian malaikat tersebut, laki ini, melepaskan Nabi. Thumma qal, ikra, kata malaikat tersebut, kata orang ini, bacalah. Qultu ma'ana biqari, aku tidak bisa baca, kata Nabi SAW. Ya ini aku benar-benar tidak bisa baca, karena sudah kita jelaskan berulang-ulang, Nabi SAW adalah Nabi Al-Ummi. Yaitu Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kemudian sampai Rasulullah SAW sesak, tidak bisa dipeluk lagi oleh orang tersebut, Nabi sampai sesak. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan lagi, kemudian dia berkata, ikra. Fakultu ma'ana biqari, bacalah, kata Nabi, aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali dipeluk oleh orang tersebut, sampai Rasulullah SAW sesak nafasnya, dilepaskan lagi ketiga kalinya, setelah itu baru kemudian ditalqin oleh orang ini. Kata orang ini, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Ikra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha pemurah atau maha mulia. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.